الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين من كل ذنوب آمين آمين يا رب العالمين halaman 116 bagian atas ya di ayat wa kullu syai'in ahsaynahu fi ayyamin mubin ini kan itu pada ayat di surah Yasin ayat ke-12 Allah Ta'ala berfirman wa kulla syai'in ahsaynahu fi ayyamin mubin dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas fi Ali bin Abi Talib ini kata Syiah segala sesuatu kami kumpulkan di dalam kitab yang jelas kata mereka yang dimaksud dengan kitab yang jelas adalah Ali bin Abi Talib. Jadi kata mereka segala sesuatu yang ada di Lauhul Mahfud itu kata Syiah Rafidah itu diketahui oleh Ali bin Abi Talib. Dikumpulkan oleh Ali bin Abi Talib. Nauzubillah. Nah, ini kekufuran bukan? Kekufuran. Yaitu menyatakan orang lain makhluk selain Allah mengetahui perkara yang gaib, bahkan segala sesuatu. Na'udzubillah min dzalik. Kata mereka ini adalah pada sosok Ali bin Abi Thalib. Nah, baca coba Amar. Asy-syarhu qala musannif rahimahullah, aina hadza min al-lafzi wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubinin ay fi kitabin yatimmu bihi yatimmu bihi al-insanu wa ya'khudhu bihi wa yarahu wa yushahidu 'amalahu fa ayna hadha min Ali ibn Abi Talib lakin hum yaquluna Aliun imamun wa mubinun wa fasihun wa mudhharun lil haqqi wa mudhharun lil haqqi فكل شيء أحصاه الله في هذا الرجل كل شيء أحصيناه كائنا في إمام مبين وهذا واضح في أنهم يدعون أن علي بن أبي طالب يعلم الغيب لأنهم يقولون كل شيء أحصيناه وأين مكانه في هذا الإمام أي كائن في هذا الإمام فعلى هذا يعتقدون أن عند علي بن أبي طالب من علم الغيب والشهادة ما عند الله فكل ما أحصاه الله من الأمور فإنه كائن في هذا الإمام في علي بن أبي طالب. طيب mengenai لأنهم يقولون itu boleh untuk baca mansub sebagai makul bil qaul. لأنهم يقولون كل شيء sebagai makul bil qaul. Nah. Terus lanjut lagi. Amma yatasa'alun anin naba'il azim anin yaquluna inna hadha ali ibn abi talib li anna an-nasa mukhtalifuna fihi ma baina madihin wa qadihin wa muhibbin wa mabghidin walakin hal aliyun naba'a am munbaun bihi. Summa hadha al-khilafu alladhi hum fihi mukhtalifuna kainun li'annahu lam yakul alladhi hum fihi yakhtalifuna aw sayakhtalifuna wa'ali ibn Abi Talibin hina nuzilat al-ayatu makhtalafan nasu fihi. Nah, ini tafsir berikutnya dari dua ayat. Yang pertama di surah Yasin, wa kulla syai'in ahsaynahu fi ayyamin mubin. Ya, segala sesuatu kami telah jelaskan. Ya, dalam ayyamin mubin itu dalam kitab yang jelas, ay fi kitab, kata mereka itu maksudnya fi Ali bin Abi Thalib. Jadi Syiah Rafidah meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib mengetahui segala sesuatu. Mengetahui segala hal. Karena segala sesuatu yang Allah telah terangkan di Lauhul Mahfuz itu telah diketahui Ali. Jadi kata mereka, apa yang Allah kumpulkan di Lauhul Mahfuz itulah yang Allah kumpulkan di Ali bin Abi Thalib. Ini kekufuran, enggak diragukan lagi. Ya, kata Syekh, fa aina hadha min lafad wa kullu shay'in ahsaynahu fi ayyamin mubin ay fi kitabin. Ya, di mana cerita, dari mana ayat ini? Ya, segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab, ay fi kitab, ya tamu bihil insan wa ya'khudhu bihi wa shahidu amalahu. Itu kitab yang menghimpun ya manusia, kemudian yang manusia dapat terhimpun di situ, kemudian dia dapat mengambilnya, melihatnya, menyaksikannya, menyaksikan amal perbuatan dia. Fa aina hadha min Ali bin Abi Thalib. Lalu bagaimana bisa ayat ini ditafsirkan bahwa yang dimaksud kitab yang mubin, yang manusia bisa melihat nanti amalnya, apakah itu datang dari sebelah kiri, dari sebelah kanan, atau dari arah belakangnya, ya, dari arah belakang punggung dia. Bagaimana ceritanya? Apakah Ali bin Abi Thalib itu semua tahu? Ya. Lakin hum yaqulun Aliun imamun wa mubinun fasihun wa mudhirun lil haqq. Namun mereka menyatakan Ali adalah imam, kemudian beliau adalah mubin, ya, atau mubayyin, ya, atau mubin juga bisa. Ali adalah imam, beliau adalah imam yang mubin, yang jelas, fasih, yang dia juga menampakkan kebenaran. Fakullu syai'in ahsahum Allahu fi hadzal rajul. Maka segala sesuatu Allah kumpulkan pada sosok pria ini, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ya, ini kata Syiah Rafidah. Kullu syai'in ahsaynahu kainan fi imami mubin. Ya, segala sesuatu itu telah Allah kumpulkan semuanya itu pada sosok sang imam yang mubin. Ya. Nah, maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa hadha wadihun fi annahum yad'una anna Ali bin Abi Thalib ya'lamu ilmal ghaib, ya'lamul ghaib. Maka ini sudah sangat jelas sekali bahwasanya mereka Syiah Rafidah mengklaim bahwa Ali bin Abi Thalib mengetahui perkara yang gaib. Li'annahum yaqulun, karena mereka menyatakan kullu syai'in ahsaynahu wa aina makanuh. Ya. Segala sesuatu yang Allah kumpulkan, ya, di mana tempatnya? Kata mereka Syiah, fi hadzal imam, yaitu pada imam tersebut, yaitu pada Ali bin Abi Thalib. Aika inun fi hadzal imam, itu semuanya ada pada sosok sang imam ini, Ali bin Abi Thalib. Ini jelas kekufurannya. Fa'ala hadza ya'taqilun, maka berdasarkan hal ini mereka Syiah Rafidah meyakini anna 'inda Ali bin Abi Thalib min 'ilmil ghaibi wa syahadati ma 'inda Allah. Oleh karena itu kaum Syiah Rafidah meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib memiliki ilmu, memiliki pengetahuan tentang perkara yang gaib, tentang perkara yang gaib, ya, yang nampak di sisi Allah. Yang gaib, yang nampak di sisi Allah, itu juga diketahui oleh Ali bin Abi Thalib. Na'udzubillah. Fa kullu ma ahsahu Allahu minal umur fa innahu ka'inun fi hadzal imami fi Ali bin Abi Thalib. Maka segala perkara, segala sesuatu yang Allah kumpulkan dari berbagai perkara, maka itu semua ada pada sang imam ini, yaitu pada sosok Ali bin Abi Thalib. Nah, ini enggak diragukan lagi, kekufuran. Kekufuran. Jadi sama saja mengatakan Ali bin Abi Thalib tahu perkara apa yang Allah tahu dari hal-hal yang gaib. Ya, dari kitab mubin. Ya, dari catatan amal manusia. Semuanya Ali bin Abi Thalib tahu. Na'udzubillah. Kemudian di ayat An-Naba amma yatasaalun 'anil naba'il 'azhim, yaitu tentang apakah mereka saling bertanya-tanya tentang berita besar, naba'il 'azhim alladhi hum fihi mukhtalifun, yang mereka pada dalam hal ini mereka berselisih. Nah, kata Syiah Rafidah, yaquluna inna hadha Ali bin Abi Thalib. Kata Syiah, ini tentang Ali bin Abi Thalib. Yang dimaksud dengan naba'il 'azhim, berita besar, adalah Ali bin Abi Thalib. Na'udzubillah. Ya. Li'anna an-nasa mukhtalifuna fihi, karena orang-orang manusia mereka berselisih tentang Ali bin Abi Thalib. Baina madihin, ada yang memuji, wa qadihin, ada yang mencela, wa muhibbin, ada yang mencintai, wa mubghidin, ada yang membenci. Nah, kalau memang begini, memang ada yang memuji, ya. Ada yang mujinya bablas, misal mereka Syiah Rafidhah, sampai mereka menuhankan Ali, sampai mereka mengatakan Ali punya ilmu gaib. Ada yang memuji sewajarnya, semisal Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya, ada yang membenci, mencela, semisal kaum Khawarij di masa beliau dan kaum Nasibah minan Nawasib, kaum Khawarij di masa beliau. Nah, ini memang demikian adanya. Tapi kalau dikatakan ya an-naba, berita besar itu adalah Ali bin Abi Thalib, wah ini ngawur. Pernyataan siapa? Tafsir sahabat siapa? Tafsir tabi'in siapa? Ya, tafsir imam mazhab yang mana? Tafsir dari kalangan mufassirin yang mana? Enggak ada kayak begini. Lakin hal Ali naba'un am munba'un bih? Namun sekarang yang jadi masalah, apakah Ali bin Abi Thalib, apakah Ali bin Abi Thalib itu adalah naba', sebuah berita besar, atau munba'un bih, atau yang diberitakan? Ali bin Abi Thalib itu berita besar atau munba'un bih, atau yang diberitakan? Summa hadzal khilaf, kemudian perselisihan di ayat ya, alladhihum fihi mukhtalifun, yang mereka berselisih tentangnya, padahal itu hari kiamat, an-naba' tersebut. Ya, alladhihum fihi mukhtalifun kainun, li'annahu lam yakul alladhihum fihi mu'yakhtalifuna au sayakhtalifun. Adapun perselisihan, apa berita besar yang mereka berselisih tentangnya, itu kainun, benar-benar terjadi. Ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala lam yakul, tidak berfirman alladhihum fihi yakhtalifun au sayakhtalifun. Ya, Allah tidak berfirman mengenai perselisihan yang tentang berita besar, yaitu yang mereka berselisih atau mereka akan kelak akan berselisih, ya, sedang berselisih atau kelak akan berselisih, tidak demikian. Wa Ali ibn Abi Thalibin hina nuzilat al ayatu makhtalafan nasu fi. Ya, sedangkan ayat ini ketika turun, ya, Ali bin Abi Thalib ada di situ, ya, manusia dari kalangan sahabat enggak ada yang berselisih pendapat. Gak ada, semuanya meyakini ayat tersebut adalah tentang hari kiamat. Ya, tentang hari kiamat, hari berbangkit, bukan tentang Ali bin Abi Thalib. Nah, ini ya, versi lagi tafsir sesat, ngawur, ya, kebodohan dari kalangan Rafidhah. Nah, kemudian ya, dibaca Mizan. Wa آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وعلي وينكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم وهو تصدقه بخاتمه في الصلاة بخاتمه في الصلاة. طيب نبي أبريكنيا آيات إنما وليكم الله ورسوله. Sesungguhnya wali kalian, penolong kalian hanyalah Allah dan Rasulnya. Walladzina amanu walladzina amanu, dan juga orang-orang yang beriman. Yuqimunash sholata wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un, yaitu orang-orang yang melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan mereka dalam keadaan raki'un, rukuk, tunduk kepada Allah. Kata Syi'ar Rafidah, huwa Ali, yang dimaksud ini adalah Ali. Dan mereka yadhkuruna al-hadits al-mawdu'ah, menyebutkan berbagai hadis yang palsu, bi ijma'i ahli al-ilm, berdasarkan kesepakatan para ulama. Wa huwa tasadduquhu bi khatamihi fi sholati. Ya. Ini lagi-lagi ya Syiah ini kacau ini. Yaitu terkait ayat ini, kata mereka yang dimaksud itu adalah Ali bin Abi Thalib, ya, dan mereka menyebutkan tentang hal tersebut berdasarkan hadis-hadis yang maudhu, ya, hadis-hadis yang palsu, ya, yang berdasarkan kesepakatan para ulama. Ya. Kemudian wa huwa tasadduquhu, ya, yaitu sedekahnya Ali dengan cincinnya. Ya, dengan cincinnya. Ya, beliau menyedekahkan cincinnya ketika sholat. Nah, ini tafsir Syiah itu. Terus قال الشارح رحمه الله تعالى وليس ذلك بصحيح إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا المقصود كل مؤمن فهو ولي لله ورسوله قال تعالى الله ولي الذين آمنوا والرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فهذه الولايات ولاية فهذه الولاية الحقيقية ولا ريب أن علي بن أبي طالب له حد من هذه الآية كغيره من المؤمنين وأنه ممن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويركع ويسجد رضي الله عنه ولكن لا يمكن أن نقول إن هذا خاص به لا يتناول غيره فعلي رضي الله عنه يدخل في الآية وأبو بكر وعمر وعثمان وابن مسعود وابن عباس وخالد بن الوليد وغيرهم من الصحابة كلهم داخلون في هذه الآية والزبير بن العوام قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام Inna likulli nabiyyin hawariyun wa inna hawariya az-Zubayru wa ma'a dhalika fahum yaquluna inna Zubayra min a'immatil kufri fa idza kana az-Zubayru min a'immatil kufri wa huwa hawariyur rasuli sallallahu alaihi wasallam fa kayfa yakunu أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الخاصون به هم أئمة الكفر وما ظنك برجل يكون أصحابه الخاصون به أئمة الكفر يكون مثلهم إما بطريق إما بطريق اللزوم وأما بطريق الاستحباب ولهذا جاء في الحديث وإن كان فيه نذر الرجل على دين خليله ف falyandur ahadakum ahadukum man yukhalil. Ahadun fa'il dari yanzur. Baik. Kemudian kata Syekh Saleh, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, beliau menyatakan kisah tentang Ali yang menyedekahkan cincinnya di tengah salat, ahli sadzalika bis sahih. Itu enggak sahih, tidak benar. Tafsir tersebut tidak benar. Inna waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu al-maqsudu kullu mu'minin wa huwa waliyyun lillahi wa lirasulih. Ya, maka ayat ini yaitu sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman. Ya, jadi kata Syiah penolong kalian adalah Allah, Rasul dan Ali. Jadi walinya kita itu selain Allah dan Rasul, kata Syiah siapa? Ali. Ini enggak benar. Maksud setiap orang beriman, maksudnya adalah faqulu mu'min fahuwa waliyun lillahi wali rasulih. Maksudnya adalah setiap mukmin adalah penolong Allah dan Rasulnya. Ya, dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, ya, Allahu waliyul ladina amanu. Ya, Allah adalah penolong, pelindung orang-orang yang beriman. Ya, wa Rasul alaihi salatu wasallam yaqul ana aula bi kulli mu'minin min nafsi. Dan Rasul bersabda, aku aula, lebih berhak atas setiap kaum mukminin dibandingkan dirinya sendiri. Ya. Maka kata Syekh, fahadihil wilayatul haqiqah. Inilah pertolongan yang sebenarnya. Ya, la raiba anna Ali bin Abi Thalib lahu haddun min hadhil ayatil karika ghairihi minal mu'minin. Memang tidak diragukan lagi Ali bin Abi Thalib pun memiliki bagian dalam ayat ini sebagaimana kaum mukminin yang lainnya. Wa annahu mimman yuqimus shalah, bahwasanya beliau termasuk di antara orang yang menegakkan salat, wa yu'tiz zakah, orang yang membayar zakat. Ya. Wa yarka'u wa yasjudu radhiyallahu anhu, dia beliau rukuk, beliau sujud. Lakin la yumkinu an naqula inna hadha khassun bihi la yatanawalu ghairahu. Namun tidak mungkin kita menyatakan bahwa ayat ini hanya berlaku khusus untuk beliau saja, khusus Ali saja. Ya, tidak mencakup yang lainnya, tidak diperuntukkan untuk sahabat yang lain. Fa Ali radhiyallahu anhu yadkhulu fil ayah wa Abu Bakr wa Umar wa Utsman. Ayat Ali bin Abi Thalib masuk ayat ini dibandingkan pula dengan sahabat yang lain, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Khalid bin Walid, ya. Wa ghairuhum min as-sahabah, dan lain-lainnya dari kan sahabat, ya kulluhum dakhiluna fi hadhil ayah. Semuanya masuk dalam cakupan ayat ini. Wa Zubair bin Al-Awwam qala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenai Zubair bin Al-Awwam, Rasulullah sallallahu pernah bersabda tentang beliau, inna likulli nabiyyin hawari. Ya. Maka inna likulli nabiyyin hawariya. Setiap nabi itu, kata Nabi SAW, setiap nabi memiliki para hawari. Ya, para penolong. Wa inna hawariya az-Zubair. Dan penolongku adalah Zubair. Ini langsung disabdakan oleh Rasul dalam riwayat Bukhari. Wa ma dzalika fahum yaqulun inna Zubaira min a'immatil kufur. Ya, namun walaupun demikian mereka orang-orang Syiah menyatakan bahwasanya ya, Zubair bin Awam adalah pemimpin-pemimpin kafir. Ketika mereka mentafsirkan di surah At-Taubah, wa qatilu a'immatal kufri, dan bunuhlah pemimpin-pemimpin kafir. Kata mereka siapa? Zubair dan satu lagi siapa? Talhah. Kata mereka itu Zubair dan Talhah. Wa qatilu a'immatal kufri, bunuhlah pemimpin-pemimpin kafir. Kata Syiah Arab itu, bunuhlah Zubair dan Talhah. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Fa idza kana Zubair min a'immatil kufr wa huwa hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa kaifa yakunu ashabur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khassuna bihi hum a'immatul kufr? Ya. Kemudian kata Syekh, apabila Zubair ternyata beliau adalah termasuk pemimpin kekafiran, padahal beliau adalah hawarinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana dengan sahabat yang lainnya? Ya, sahabat Rasul sallam yang dicap sebagai pemimpin kafir. Mereka adalah pemimpin kafir. Wa madannu kabiru julidnya kunu ashabun yakunu ashabuhu al-khasuna bihi a'immatal kufri. Maka bagaimana pendapat Anda? Apa yang Anda, bagaimana pendapat Anda terhadap para sahabat, ya, tentang seorang yang dia adalah bagian dari sahabatnya Rasul, ya, bagian dari sahabatnya, bagian dari para sahabat Rasul yang khasuna bihi, yang khusus bagi Rasul, si kan Zubair begitu. Kata Nabi kan, hawari saya adalah Zubair, ternyata dia adalah di antara pemimpin kafir. Ya, kunu mislahu. Ya, kalau demikian, ya, tentu ini bersikap sama dengan mereka, dengan yang mereka yang lainnya. Jadi Zubair ya, termasuk pemimpin kafir, ya apalagi sahabat yang lain gitu. Zubair aja dikatakan Nabi apa? Hawarinya Nabi. Ternyata bagaimana dengan sahabat yang lain yang mereka hakikatnya hawarinya Nabi, cuman tidak dapat pengkhususan penyebutan. Yang dapat pengkhususan penyebutan hawarinya Rasulullah SAW adalah Zubair. Maka bagaimana dengan Abu Hurairah, dengan Abdullah bin Umar, dengan Ibnu Mas'ud dan yang lainnya? Tentu mereka lebih-lebih lagi masuk ke dalam cakupan a'immatul kufur, pemimpin kekafiran. Na'udzubillah. Nah, inilah wazim dari apa yang diucapkan oleh Syiah Rafidah. Mereka hendak menyatakan pemimpin kafir adalah Talhah dan Zubair, otomatis masuk ke dalam cakupan sahabat yang lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Nah. Imma bi tariq al-ruzul, ya. Apakah itu ya, melalui metode luzum, ya, konsekuensi? Ya, konsekuensinya ya berarti semua loh, sahabat yang lain adalah a'immatul kufur. Loh, wong sahabat yang jelas-jelas dalam riwayat Bukhari beliau adalah hawarinya Rasul aja a'immatul kufur, apalagi yang lain. Na'udzubillah. Ya, wa imma bi tariqil istihab, atau karena jalan istihab, kebersamaan. Ya, jadi lawazimnya begitu. Lawazim yang pertama min tariqatil luzum, konsekuensinya Zubair pemimpin kafir, berarti sahabat yang lain juga pemimpin kafir. Padahal sahabat yang lain enggak dapat penyebutan khusus dari Nabi. Ya, engkau adalah hawari, ya, si fulan hawari, hawarinya saya Zubair. Nah, atau istihab, yaitu kebersamaan. Zubair bersama Talha, Zubair bersama Ibnu Mas'ud, Zubair bersama Abu Bakar, Zubair bersama para sahabat, ya bersama juga. Oleh karena itulah ja'a fil hadis wa in kana fihi nadhar, oleh karena itu terdapat sebuah hadis walaupun perlu diteliti lagi mengenai kevalidannya, namun masyhur ini, Nabi SAW bersabda, ya, ar-rajul ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama temannya. Maka cross checklah salah seorang di antara kalian dengan siapa dia berteman dekat. Nah, Zubair berteman dengan Abu Bakar, berteman dengan Umar, berteman dengan Utsman, bahkan berteman dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, ya kalau begitu ya kena semuanya a'immatul kufur. Inilah wazim dari ucapan Syiah Rafidah. Ya, kemudian sabit dibaca. Nazalat fi Ali lima usiba bi hamzata lamma usiba bi hamzata. Nah, mengenai ayat ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah, mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Rabb mereka. Nazalat, ayat ini turun fi Ali, berkenan tentang Ali bin Abi Thalib. Berkenan dengan Ali bin Abi Thalib, lama musibah bihamzata. Tatkala beliau ditimpa musibah dengan gugurnya syahidnya Hamzah di perang Uhud. Jadi ayat ini turun, ah ini Ali ini dapat ampunan. Ya, padahal kalau kita lihat terisik ke sejarah, siapa yang paling bersedih dengan wafatnya Hamzah? Siapa ya? Hah? Rasulullah SAW. Rasulullah yang paling sedih. Itu paham beliau langsung. Dan Hamzah adalah penolong, penolong dakwahnya Nabi di Mekah. Hamzah yang terkenal dengan Asad singa, dikala kaum mukminin di Mekah terhimpit, tersudutkan, terkucilkan, ternyata Hamzah paman beliau yang singa masuk Islam, menolong dakwah keponakannya. Maka Rasul sangat mencintainya. Ya, jadi kecintaan Rasul kepada Hamzah itu banyak hal. Pertama karena dia mukmin. Kedua karena dia adalah bagian dari sahabat. Yang ketiga karena pertolongan Hamzah kepada Islam sangat besar. Jasa-jasa Hamzah sangat besar, terutama dalam medan-medan pertempuran di Perang Badar. Ya. Yang berikutnya Hamzah adalah pamannya Rasul. Pamannya Rasul. Jadi Rasul yang paling sedih, sampai-sampai Wahsy, sang eksekutor Hamzah di perang Uhud tatkala masuk Islam, Rasulullah SAW pun masih terngiang-ngiang dengan Hamzah. Bukan Ali bin Abi Thalib yang disebutkan dalam sejarah demikian, tapi Hamzah. Nah ayat ini dengan tafsiran ngawur versi Syiah, oh ini terkait tentang Hamzah. Waliyadzubillah. Ini ngawur ya. Terus lanjut. Syarfu. Ya subhanallahil azim ayyuma aqdhu musaban ar-rasul sallallahu alaihi wasallam am aliyun bi hamzah ar-rasul sallallahu alaihi wasallam walakinnahum yaquluna inna aliyan walladhi usiba bi hamzah wa huwa alladhi lahu hadhihi al-ayatu fayakunu man kadzabahum وَيَكُونُ مِنْ كَذِبِهِمْ وَاقْتِرَائِهِمْ عَلِيُّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَشَدُّ هِثْنًا أَشَدَّ هِثْنًا عَلَى فَقْدِ حَمْزَةَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَذَبُوا وَاللَّهُ فِي ذَلِكَ وَأَقْدَمُوا مِنْ وَكَذَبُوا اللَّهَ وَكَذَبُوا wawnya itu bukan waw ataf ya. Wallahu bidzalik. Terus wa'adhu man usiba bihi bila syakkin war rasulu alaihi salatu wassalam. Nah. Kemudian kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Ya subhanallah al-azim. Ayyuma a'dhamu musaban ar-rasul am Ali bi hamzata? Siapa sih yang paling besar ditimpa musibah atas wafatnya Hamzah, Rasul atau Ali? Tentu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lakinnahum yaqulun inna Aliyan huwa alladhi usiba bi Hamzah. Namun mereka menyatakan ya, Ali lah yang paling berduka dengan wafatnya Hamzah yang ditimpa musibah. Ya wa huwa alladhi lahu hadhihi al-ayah, dan beliaulah Ali lah, ya. Ali lah kata mereka yang disinggung langsung dalam ayat ini. Maka, ya, di antara kebohongan sekte Rafidah ini, kedustaan mereka, bahwa Ali bin Abi Thalib adalah asyadda hizban, hiznan, adalah orang yang paling sedih, ya, ala faqdi Hamzata min Rasulullah SAW. Atas gugurnya Hamzah, atas kehilangan Hamzah daripada Rasulullah SAW. Ya. Wa kadabu, ini bukan wallahu, ini waw qasam. Karena enggak nyambung wallahu. Wallahi. Wa kadabu wallahi bidal. Dan mereka tetap berdusta demi Allah dalam hal ini. Nah, fa'adhamu man usiba bihi bila syak huwa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang paling tertimpa musibah, yang paling terpukul dalam hal ini wafatnya Hamzah adalah tanpa diragukan lagi adalah Rasul alaihi salatu wasallam. Terus lanjut sabit. Wa limma yuqaribu hadha min ba'd al-wujuh ma yadhkuruhu katsirun min al-mufassirin mithl qawlihi الصابري الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار إن الصابرين رسول الله والصادقين أبو بكر والقانتين عمر والمنافقين عثمان Munafikin yang benar itu. Walmunafikin Utsman. Munafikin. Ali. Jadi ke Syiah Rafi itu lah. Baik, berikutnya. Wa mimma yuqaribu hadha. Ya. Kemudian di antara yang yuqarib beberapa tafsir ya yang mirip yang yuqarib yang mirip dengan kaum tafsir Rafidah min ba'di wuju dari berbagai bidang ma yadhkuruhu katsirun min al-mufassirin yang disebutkan oleh berbagai ahli tafsir oleh kalangan ahli tafsir tapi bukan dari kalangan Rafidah tapi kengawurannya mirip dengan kengawuran Syiah Rafidah. Bimithli qawlihi ta'ala semisal firman Allah ta'ala as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil-as'ar ya, yaitu juga orang-orang yang sabar yang benar yang sadiqin yang benar yang qanitin yang taat yang munfikin yang berinfak wal-mustaghfirin dan beristighfar bil-as'ar yuk-as'ar. Nah kata mereka ini bukan Syiah ya, tapi kengawurannya mirip dengan Syiah. Yang bersabar adalah Rasulullah, yang benar adalah Abu Bakar, yang qanitin yang tunduk yang taat adalah Umar, yang berinfak adalah Utsman, yang beristighfar adalah Ali. Jadi apa maksudnya mereka ini? Yang lain enggak gitu Rasul, jadi cuma sabar, enggak bersedekah, enggak beristighfar, enggak. Atau Ali beristighfar tapi enggak benar atau gitu. Gimana ini maksudnya? Nah, ini kesesatan juga. Ya. Lanjut tapi baca syaratnya. Syarhu wa hadza jahlun aidan li'anna hadzal awsafa li'anna hadhihi awsafa yasihu tantabiqu ala mausufin wahidin amma tawzi'uha fa hadha ghairu sahihin wa aidan as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina alladhi yadhharu anna al-qanita afdalu minhum fa kayfa yakunu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi martabati as-sabri wa hadha fi martabati as-sidqi wa hadha fi martabati al-qunuti. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو أفضل من من اتصف بهذه الصفات فهو أصبر الصابرين وأصدق الصادقين من الخلق وكذلك أفضل القانتين وهو أجواد المنفقين حتى إنه يؤتي أعطاء man la yakhsha al-faqatu wa yabitu tawiyan alayhi salatu wassalam wa amma al-istighfaru fanahika bihi kana yastaghfirullahu wa yatubu fi yawmi mi'ati marratin wa kana yaqumu al-layla hatta tatawwarama. Itu dari wazan tawarrama. Tawarrama ya tawarramu. Fa'ala berarti hatta tatawwarama. Qadamahu wa yaqulu afala akunu abdan syakuran. Ana. Baik, kata Syekh. Ini juga kebodohan. mengklasifikasi antara Rasul dan empat sahabat yang mulia, ya, dengan pembagian-pembagian. Rasul yang bersabar, wasadikin Abu Bakar, wal qanitin Umar, wal munfikin adalah Utsman, wal mustaghfirin Nabil Ashar yang beristighfar di waktu sahur adalah Ali. Ini memang bukan dari kalangan Syiah tafsirnya. Nah, ini mungkin tafsir dari orang-orang yang jahil. Nah, ini kebodohan juga. Ya kata Syekh ada jahlun aidan. Ini juga bodoh ini. Nah, enggak benar kayak begini. Ya, ini juga kebodohan. Karena هذه الاوصاف يسيح ان تنطبق على موصوف واحد. Ya, karena sifat-sifat tersebut itu boleh-boleh saja. Itu boleh-boleh saja ya diaplikasikan, disematkan kepada satu orang yang disifati. Maka Rasul adalah yang bersabar, yang bersedekah, yang benar, yang berinfak, yang beristighfar. Begitu juga dengan sahabat yang lainnya. Ya. Wa amma tawzi'uha fa hadha ghairu sahih. Adapun pembagiannya dibagi-bagi, nah, ini enggak benar. Aidan dan juga ayat Allah as-sabirin was-sadiqin wal-qanitin. Ya, dan juga ayat ini juga orang bersabar, yang benar, yang taat, alladhi yadhhar annal qanita afdalu minhu. Yang nampak bahwa di antara pembagian ini yang mana yang paling afdal? Ya yang qanit, yang taat. Yang taat lebih afdal. Ya, fakaifa yakunu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi martabati sabr? Ya gimana ceritanya Rasulullah cuma ada di kedudukan sabar. Wa hadza fi martabati sidq, sedangkan ada yang di kedudukan sidq, ada fi martabatil qunut, ada yang di kedudukan qunut, ya, taat Umar ya. Kalau sidq tadi siapa? Abu Bakar. Loh, gimana ceritanya? Fa Rasul alaihi salatu wasallam wa afdalu man ittasaba bi hadhihi sifat. Maka Rasulullah SAW beliau adalah orang yang paling afdal, paling yang utama, ya, untuk bersifat dengan semua sifat ini. Wa huwa asbaru sabirin. Beliau adalah orang yang paling sabar. Wa asdaqus shadiqin. Orang yang paling benar. Abu Bakar As-Siddiq dapat julukan As-Siddiq, orang yang jujur, yang benar. Siapa yang paling benar, Rasulullah atau Abu Bakar? Hah? Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ya. Wa asdaqul shadiqina minal khalq kadzalika afdalul qanitin. Wow, ya, demikian pula dengan orang yang paling taat, ya, Rasulullah. Wa huwa ajwadul munfikin. Rasul adalah orang yang paling dermawan dibandingkan dengan seluruh orang-orang yang berinfak. Nah, ini. Hatta innahu yu'ti ata'a man la yakhsha al-faqah. Al-faqata. Ya, sampai-sampai Rasulullah SAW memberikan pemberian bersedekah seperti orang yang tidak khawatir ya, kekurangan. Atau Rasulullah SAW memberi tanpa layaknya orang yang tidak takut kekurangan sedikit pun. Ya, man la yakhsha al-faqata wa yabitu tawiyan alaihi salatu wasalam. Ya, dan beliau bermalam dalam keadaan tawian, perutnya kosong karena makanannya itu disedekahkan. Punya kurma satu, ada yang minta-minta dikasih. Ya, seperti itu. Ya. Amal istighfar panahi kabeh. Nah, apalagi urusan istighfar, ya lebih-lebih lagi. Ya. Panahi kabeh maksudnya ya lebih-lebih lagi. Ya, apalagi? Ya. Karena yastaghfiruna yatubu fil yawmi mi'a marrah. Beliau beristighfar, bertobat dalam sehari 100 kali. Wa kana yaqumul laila. Beliau bangun tengah malam, melaksanakan salat malam. Hatta tatawarrama qadamahu. Ya, sampai-sampai ya kedua kaki beliau itu membengkak. Yaqul, dan beliau menyatakan. Ketika Aisyah menyatakan, Rasulullah, engkau kan sudah diampuni dosamu yang lalu, maupunnya akan datang. Ngapain lagi tahajud sampai kaki bengkak? Kata Nabi, afala aku abadan syakura. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Masya Allah. Subhanallah. Lanjut. Contoh baca. Nah, ini juga sama tafsir dari kalangan jahilin, walaupun bukan kalangan Rafidah, tapi tafsirnya tanpa ilmu. Itu firman Allah Ta'ala, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ah, Muhammad Rasulullah yang bersama dengannya, kata mereka. Itu maksud ayat ini adalah Abu Bakar. Asyidda'u alal kufar, sangat keras terhadap orang kafir. Wah, itu kata mereka. Ini Umar. Ruhama'u bainahum, ya, berkasih sayang sesama mereka. Ini Utsman. Darahum ruk'an sujada, kau melihat mereka ruku lagi sujud. Ini Ali. Ini tafsirnya sama kayak tadi, ya. Sama kayak tadi, sabirin, ya, sadikin, qanitin. Ini sama, ya. Nah, lanjut. Mas Yanto. Wa hadha at-tawzi'u laysa bitafsir Rafidati, lakinnahu tafsiru qasirun. Tafsirun qasirun bila syakka. Bila syakkin. Yaqulu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, li'anna Abu Bakrin ma'ahu fil ghari, id yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana. Wa umaru syiddahu ala kuffari, li'anna asyaddan nasi fi dinillahi umaru. Wa Utsmanu masyhurun bir rahmati wal laini wal atfi ruk'an sujadan. Wa Ali ibn Abi Thalibin radhiyallahu anhu min ar-raqi'in as-sajidin, lakinna Utsmana aidan syahrun bulan dong apa lakinna Utsmana aidan syahara suhira anhu annahu kana yaqumul laila wa annahu katsirul qiyami wa hasilu anna hadza khata'un wa anna qawlahu walladzina ma'ahu yashmalu kulla sahabati wa qawluhu ashiddau ala kuffari ruhama'u bainahum rahum ruk'an sujjada yang tabiqu ala jami'i. Kemudian mengenai tafsir di atas, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ah syadaw al-kufar wa ma bainahum tarahum ruk'a sujada, yang dibagi-bagi itu bukan tafsir Rafidah. Nah, kata Syekh, wa hadha tawzi' laysa bi tafsir Rafidah. Pembagian ini pun juga bukan tafsirnya kalangan Rafidah, tapi dari kalangan Juhala. Tafsir yang qasir. Ya, ini adalah tafsir yang qasir. Yang kurang, maksudnya tafsir yang ceroboh, yang salah bila syakkin, tanpa keraguan lagi. Ya, mereka menyatakan terkait firman Allah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ah, dan orang yang bersama Rasul, kata mereka Abu Bakar. Kenapa? Li'anna Abu Bakrin ma'ahu fil ghar. Karena Abu Bakar lah yang bersama Rasulullah SAW di gua ketika dalam kejaran musyrikin Quraisy, dalam hijrah yang pertama, dalam hijrah ke Madinah. Id yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana. Ya, itu pakai dalilnya ini. Ya. Ketika dia berkata kepada temannya, yaitu Rasul berkata kepada temannya itu Abu Bakar, janganlah engkau sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Sedangkan Umar, kenapa Umar bisa jadi dalam masuk dalam ayat asyidda'u 'alal kuffar? Umar sangat bersikap keras terhadap orang kafir. Kata mereka, li'anna asyaddan nasi fi dinillahi Umar. Ya. Karena orang yang paling keras terhadap orang-orang kafir adalah Umar. Ini cok gali cok ya. Wa Utsmanu masyhurun bil rahmati wal dini wal atfi. Sedangkan di ayat ya apa ruhama ubaidahum, itu Utsman. Kenapa Utsman ruhama ya termasuk di antara yang ruhama? Karena kata mereka Utsman masyhur. Utsman itu terkenal. Ya, dikenal dia dengan rahmat dia, kasih sayang dia, ya kelembutan dia, jumunan wal atfi, ya, sikap dia yang baik. Ya. Kemudian rukaan sujudan itu kata mereka Ali. Kau melihat mereka ruku sujud. Nah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu minar raki'in wasajidin adalah bagian dari ayat ini. Namun Utsman juga syuhira anhu. Ya. Utsman juga dikenal rajin melaksanakan ibadah. Beliau kana yaqumul lail, beliau juga salat tahajud, wa anahu katsiru qiyam. Ya, dan beliau sangat banyak salat tahajudnya, berdiri di malam hari. Walhasil anna hadha khata'un wa anna qawlahu walladziina ma'ah yashmalu kull ashabah. Maka kesimpulannya ini adalah kesalahan, dan adapun firman Allah walladziina ma'ah dan orang yang bersama beliau itu mencakup semua sahabat. Adapun firman Allah asyidda'u 'alal kuffar rahma'u bainahum, sangat keras terhadap orang kafir, saling sayang, sangat merahmati, menyayangi antara mereka. Tarahum ruk'an sujada, engkau melihat mereka rukuk dan sujud. Ya, maka kata saya ya tabiqu 'alal jami', ayat ini berlaku juga ke seluruh sahabat. Terus, lagi masuk lanjut Mas Ento. Wa'an jabuman wa'an jabumin zalika qawlu ba'dihim wa'tini Abu Bakrin wa'zaituni Umaru wa'turi sinina Utsmanu wa'hadal baladil amini Aliyu. Ini lain lagi. Ini juga ya, tafsir ngawur juga ya. Wa ajabu min dalik, yang paling ajaib ini, yang paling aneh lagi tafsir mereka ini. Tapi ya, ini disebutin ya di buku-buku tafsir ya. Aneh juga ini. Watin wa zaitun, watin kata mereka, demi tin itu demi Abu Bakar, wa zaitun itu Umar, wa turisinin bukit tur kata mereka itu adalah Utsman, wa hadzal baladil amin dan negeri ini Mekah yaitu Ali. Cop gali cop, pokoknya ada empat masuk semua. Nah. Kalau ada lima tambahin Rasul satu, nah. Ya enggak. Kalau pas empat udah empat sahabat. Nah. Asik bener ini tafsir kayak begini ya. Nah. Terus lanjut. Ada kitabun tafsir. Ada kitabun tafsir. Itu kitabun tafsirun apa kitabun tafsirin? Apa? Tafsirin. Terus. Ada kitab tafsirin. Wasyaikhu rahimahullah. Yaqilu an. Naqala apa bin mudarinya? Yan kulu. Wasyaikhu rahimahullah. Yan kulu an tafsirin. Fatinu Abu Bakrin wa Zaid. Wa Zaituni. Wa Zaituni. Umaru wa turi sinina Utsmanu wa hadzal baladil amini Ali ibn Abi Thalib. Samahum kulluhum bimakulin wa maskunin. Nas'alullah al-afiyata wa la'allahu lama qodamatinu kuddima wa la'allahu lama kuddima wa la'allahu lama kuddima attinu wa kana Abu Bakrin radhiyallahu anhu muqaddaman bada abihi fa qala madama Abu Bakrin afdaluhum madama Abu Bakrin afdaluhum khabar dama terus wallahu bada abitini thumma bizaituna bizaituni ala hasbi tartibihim fil khilafati wal afdaliyati waqala inna hadha arba'u kalimatin wa haulahi arba'atun Wahum murattabuna hakada Abu Bakrin, summa Umaru, summa Utsmanu, summa Aliyu. Nah, baik, masya Allah. Nah, kata Syekh, ini semua diambil dari kitab tafsir, dan Syekh, yaitu Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, mengutipnya dari tafsir. Ini adalah Abu Bakar, Zaitun, Umar, Turi Sinin, Bukit Tur adalah Utsman, Hadal Baladil Amin, Mekah adalah Ali, ya. Ali bin Abi Thalib. Sambahum kullahum ya, bimakulin wa maskunin. Nah, maka mereka para ahli tafsir ini menamain sahabat ini semua mereka dengan makul, sesuatu yang dimakan, dengan maskun, sesuatu yang ditempati, Bukit Tur, Mekah, ya. Nas'allah ala afiyat. Kita mohon pada Allah keselamatan dari tafsir tanpa ilmu ini. Ya. Wala'allahu lamma qaddimatin wa kana Abu Bakar radhiyallahu anhu muqaddaman ma bada bih. Ya. Nah, bisa jadi asal muasal tafsir ini ketika Buhatin disebutkan pertama kali dalam surat ini, ya, Abu Bakar adalah muqaddaman, didahulukan, ya, maka dia bermulai dengannya. Faqala madama Abu Bakrin afdalahum wallahu badaha biti. Itu selama Abu Bakar itu paling unggul, ya, yang paling unggul dari 4-3 sahabat yang lain, maka Allah memulai dengan kemudian dengan Zaitun, ya, ya, ala hasabi tartibihim, ya, sesuai dengan urutannya mereka dalam masalah khilafah dan keutamaan. Yang pertama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Watin, Watini, Wazaitun, Waturisini. Nah, itu ya, Zaitun, Umar. Ya Allah. Waqala, ya, inna hadihi arbatu kalimatin. Sang ahli tafsir ini berkata, ini adalah 4 kalimat. Ha'ulai arba'atun. Dan ayat ini kan ada 4. Nah, para sahabat juga ada 4. Wahum murattabun. Hakada. Maka mereka murattabun. Disebutkan secara berurutan. Hakada Abu Bakar, Utsman, Umar. 4 kalimat tersebut disebutkan secara berurutan. Maka dibikin pula dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Masya Allah. Sudah berapa halaman kita? Cukup Bapak Rajin? Cukup deh ya. Suara lebih endik. Syadulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Enggak, 9:10.